Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali belajar seperti biasa, kita melanjutkan syarah masail jahiliyah. Nah, kita lanjutkan membaca penjelasan ayat 109 dari surat Ali Imran. Dari surat Al-An'am. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, memecah agama mereka, wa kanu syi'an, dan adalah mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, lasta minhum, engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, sedikit pun bukan bagian dari mereka. Yakni hadihi bara'atun, ini adalah bentuk perlepasan diri. Minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah agama mereka, wa kanu syi'an ay ahzaban. Jadi makna syi'an di sini adalah ahzaban. Keadaan mereka berkelompok-kelompok, berpartai-partai, berkotak-kotak. Tidak bersatu. Li'annal matluba, mengapa ini suatu bentuk perlepasan diri? Karena yang dituntut an yakuna din wahidan. Karena yang dituntut agama itu hanya satu saja. Wa yakuna nasu jama'atan wahidatan 'ala din. Dan yang dituntut agar manusia itu merupakan satu jamaah, satu kelompok saja, 'ala din, di atas mengamalkan agama. Hada huwa alladhi amara Allah bihi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita bersatu di atas agama itu. Faman kana kadalik, maka barang siapa yang keadaannya seperti itu, far rasul sallallahu alaihi wasallam yuwalihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwalihi, loyal kepadanya. Wa huwa waliyuh, dan Nabi juga merupakan walinya, penolongnya. Nah, Rasulullah loyal kepadanya dan beliau alaihissalatu wassalam merupakan penolong bagi orang tersebut, wali baginya, yakni nasiruh. Amma man farraqa dinahu, adapun orang-orang yang memecah agamanya, wabakiya ala nizai, dan tetap berada di atas perselisihan, wabakiya ala amri jahiliyah, dan tetap berada di atas perkara jahiliyah, farrasulu bari'um minhu, maka rasul berlepas diri darinya. Nah, ini makna ayat innal ladina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'in. Selesai ya penjelasan tentang matan. Sekarang faedah tambahan dari Syekh, kata beliau, ya baqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf, tersisa bagi kita untuk mengenal hakikat perselisihan. Awil khilaf fil masail al jahil, awil khilaf fil masail al fiqhiyah, atau hakikat khilaf dalam permasalahan-permasalahan fikih. Ya, tidak jarang ketika kita belajar fikih disebutkan khilaf, pendapat-pendapat ulama tentang suatu permasalahan, perselisihan-perselisihan ulama dalam masalah fikih. Nah, ini yang akan dibahas oleh Syekh, diikutkan ya pada pembahasan ini, pada masalah yang kedua itu. Fal khilafu waqi'un wa mawjudun al-ana fi umuril fiqh, maka khilaf itu terjadi dan didapatkan al-an sekarang, yakni di zaman kita dan zaman-zaman sebelumnya, pada perkara-perkara fikih, pada permasalahan-permasalahan fikih. Fahal hadza minal ikhtilafil madzmum. Syekh mengajukan suatu pertanyaan, apakah ini termasuk perselisihan yang tercela, masuk pada pembahasan yang sudah kita baca syarahnya, penjelasannya, termasuk tercela? Nah, jawabannya kata Syekh, naqul, maka kita katakan, al-ikhtilafu ala qismain, perselisihan itu terbagi menjadi dua. Ya. Al-qismul awal, bagian yang pertama, al-ikhtilafu fid din. Bagian yang pertama, al-ikhtilafu fid din, perselisihan dalam urusan agama. Kal-ikhtilafi fil ibadati wal aqidati, seperti perselisihan dalam hal ibadah dan akidah, keyakinan. Wada ikhtilafun madmumun wa muharramun, maka ini adalah perselisihan yang tercela dan haram, tidak boleh dilakukan. Dimas ada di majelis. Dimas mana? Dimas angkat tangannya. Duduk mana kitabnya? Duduk di sini, depan sini. Bawa kitabnya. Ini adalah perselisihan yang tercela dan haram, terlarang. Mengapa? Li'anna dina laisa majalan lil ijtihad, karena urusan agama bukan ruang untuk berijtihad pada. Walaysa majalan lil ara, bukan ruang untuk pendapat-pendapat manusia. Baliddinu tauqifiyun, bahkan urusan agama itu, yakni urusan akidah, merupakan perkara yang sifatnya tauqifi. Harus bersumber dari dalil, yakni mutawaqqifun ala ad-dalil. Wal aqidatu tauqifiyatun, permasalahan akidah sifatnya tauqifiyah, harus dibangun di atas dalil. Kita tidak bisa berkeyakinan hanya dengan bermodalkan arok, pendapat-pendapat, ijtihad-ijtihad, tidak boleh. Nah, la majala lil ijtihad fiha, tidak ada tempat bagi ijtihad pada permasalahan akidah. Alaina an natamassaka bima syara'ahu Allahu lana minad dini wa minal aqidah, maka wajib atas kita berpegang teguh dengan apa yang Allah syariatkan untuk kita, minad din wa minal aqidah, berupa agama dan akidah. Duna an natadakhala bi ara'ina wa ijtihadatina, tanpa kita ikut campur dengan pandangan-pandangan kita dan ijtihad-ijtihad kita. Ya, jadi kita amalkan sebagaimana datang dalil tentangnya. Kadzalikal ibadah, demikian pula dalam hal beribadah kepada Allah juga termasuk perkara tauqifiyah, butuh dalil, berhenti di atas dalil. Ma ja'ana bihi dalilun amilna bihi, dalil yang datang, ma ja'ana bihi dalil, apa saja yang datang kepada kita bihi tentangnya dari dalil, maka kita mengamalkannya. Ya, ma ja'ana bihi dalilun amilna bihi. Ma di sini ma apa? Ma mausulah. Ya, jangan diartikan nafiah ya. Yani apa saja dalil yang datang kepada kita, kita mengamalkannya. Wa ma laysa alaihi dalilun fa innahu bid'atun. Dan apa saja yang tidak ada dalilnya, tidak dibangun di atas dalil, maka itu adalah bid'ah, yajibu alaina tarkuhu, wajib atas kita meninggalkannya. Ini hadis berdasarkan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang memunculkan perkara baru dalam urusan kita ini, yakni fi amri dinina, dalam urusan agama kita ini, ma laysa minhu, apa yang bukan bagiannya, bukan bagian darinya, yakni tidak ada tuntunannya dari kami, fa huwa raddun, yakni mardudun. Raddun di sini masdar urida bihi al-maf'ul. Ya, mardud, tertolak. Wa hadits iyyakum wa muhdatsatil umur, dan juga berdasarkan hadis, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kullu dhalalatin fi an-nar, dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Nah, jadi itu dalil bahwa ibadah perkara tauqifiyah. Fa umurul aqidati wa umurul ibadati wa umurud dini umuman la majala lil khilafi fiha abadan. Maka perkara-perkara akidah dan perkara-perkara ibadah, demikian pula perkara-perkara agama secara umum, tidak ada tempat bagi khilaf di dalamnya. Selamanya. Abadan. Enggak boleh kita khilaf dalam permasalahan akidah. Kita harus sama persepsinya. Keyakinannya harus sama. Enggak boleh ada perselisihan di dalam permasalahan akidah. Wa innama tuttaba'u fiha an-nusus. Hanyalah sungguhnya diikuti padanya nas, dalil-dalil minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa makana alaihi salafu hadihi al-ummah, dan apa yang pendahulu umat ini berada di atasnya, yakni berdasarkan pemahaman salafus soleh. Itu sikap kita dalam hal akidah, keyakinan. Ya, karena perkara akidah itu perkara waib, perkara waib, tidak bisa disandarkan kepada akal pikiran manusia semata. Ada di sana hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, sehingga ijtihad, pendapat, pandangan tidak memiliki tempat di sana. Ini masalah keyakinan, sesuatu yang tidak terlihat. Difahami? Jadi enggak bisa kita berpendapat. Enggak boleh ada perselisihan di sana. Semuanya harus mengikuti dalil. Barakallahu fikum. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, al-qismu tsani, al-ikhtilafu fi ma lir-ra'yi fihi majalun. Ya, perselisihan yang padanya pandangan, pendapat memiliki tempat. Au ma huwa masrahun lil ijtihad, atau perselisihan yang padanya ya ijtihad memiliki tempat, memiliki ya masrah, artinya arena tempat, memang tempatnya di sana. Nah, bisa berijtihad min masailil fiqhi, dari permasalahan fikih. Wastimbatil ahkami minal adillah, dan mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil. Hada, ini kata Syekh, yaqa'u fihi al-ikhtilafu, terjadi padanya perselisihan, perbedaan pandangan. Ya. Mengapa bisa terjadi perselisihan dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada? Li'anna madarikan nas takhtalifu, karena pemahaman, tingkat pemahaman manusia berbeda, beragam, bermacam-macam. Fil istinbati minan nusus, di dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Nah, ini sebabnya mengapa terjadi perselisihan dalam permasalahan fikih. pemahaman manusia bertingkat-tingkat, beragam, bermacam-macam, berbeda-beda dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Nah, di sana ada permasalahan-permasalahan yang disepakati mujma alaih, ya, ijma, tapi jumlahnya sedikit. Artinya permasalahan-permasalahan fikih yang diperselisihkan itu lebih banyak daripada yang disepakati. Daripada yang disepakati. Olehnya itu kata Syekh setelahnya, wa masailul ijma'i mahsuratun. Dan permasalahan-permasalahan ijma', konsensus, kesepakatan para ulama mahsurah, terbatas. Ya. Wala yajuzu mukhalafatuha, dan tidak boleh menyelisihi ijma'. Tidak boleh menyelisihi permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati oleh para ulama. Lakin akan tetapi ma laysa alaihi ijma'un, sesuatu yang ijma' tidak berdiri di atasnya, minal masailul ijtihadiyah, dari perkara-perkara ijtihadiyah, allatiha majalun lil ijtihadi, yang itu memang merupakan tempat untuk berijtihad. Fallahu jalla wa ala a'ta kull 'alimin bihasabi ma khassahu bihi minal madarik wal fahmi. Maka Allah memberikan masing-masing alim, orang yang berilmu, sesuai dengan apa yang Allah istimewakan dia dengannya, berupa al-madarik wal faham, berupa pemahaman-pemahaman yang ada. Nah, jadi sesuai dengan apa yang Allah berikan, anugerahkan, karuniakan kepada alim tersebut dari pemahaman yang dimilikinya. Ya, dan ma'ruf syarat-syarat mujtahid. Tidak setiap orang kemudian mengatakan saya bisa beristihad sendiri, tidak, ya. Nah, ayat wa ma yasilu ilaihi minan nusus, dan apa yang sampai padanya dari dalil-dalil yang ada. Ya, oleh karena itu biasa kita mendengar dari para ulama ketika memberikan udzur kepada alim tertentu, imam tertentu, mengapa menyelisihi hukum yang merupakan, ya, kandungan dari hadis ini misalkan. Ulama memberikan udzur, ma balaghahu ad-dalil. Rubbama ma balaghahu ad-dalil. Boleh jadi dalil belum sampai kepada imam tersebut. Difahami? Nah, jadi pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat imam yang menguasai dalil. Oleh karena itu para ulama al-mutaakhirin mengutamakan mazhab Hanabilah daripada mazhab-mazhab yang lainnya. Kenapa? Karena Imam Ahmad imam fil hadis. Banyak hadis yang beliau kuasai, yang beliau hafal, yang beliau tahu, yang tidak diketahui oleh imam-imam yang datang sebelumnya, seperti Imam Syafi'i, kemudian sebelumnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Naam. Wa ma yasilu ilaihi minan, dan apa yang sampai padanya dari dalil-dalil yang ada. Wal ijtihadu masyru'un fi dzalika. Dan ijtihad disyariatkan pada permasalahan itu. Naam. Paham ya? Jadi pada permasalahan fikih boleh kita berselisih. Ya, jangan ngotot-ngototan. Sampai tonjok-tonjokan misalkan. Ya kan? Tidak boleh kita toleransi dalam permasalahan ini, karena ini memang tempatnya, arenanya, masrah arena, tempat untuk beristihad. Nah, jangan karena permasalahan fikih kemudian kita bertengkar, cekcok dengan saudara kita, tidak saling mengucapkan salam, tidak saling menegur. Biasanya ini terjadi pada thalabatul ilm pemula, ya, baru menuntut ilmu, dia menguatkan pendapat ini, mengatakan tidak, ini yang sahih, ini yang rajih, kamu salah. Dalam permasalahan fikih kita harus toleransi. Dipahami? Jika di sana tidak ada dalil yang jelas, selama tidak ada dalil yang sahih, dua hal ini. Jika ada suatu permasalahan dan didukung oleh dalil yang sahih, kita tidak boleh menyelisihi. Sebenarnya akan disebutkan. Tapi jika ada suatu permasalahan yang di situ al-adillah muhtamalah, dalil-dalil yang ada memiliki kemungkinan. Nah, di sini kita tidak boleh bertengkar atau bercekcok padanya. Kita saling toleransi. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini, ya, dasar kenapa boleh ada perselisihan dalam permasalahan fikih. Waqad hasala al-isyharu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'rufun. Permasalahan ijtihad telah ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana itu ma'ruf, diketahui. Fa hada ikhtilafun fil ijtihad. Maka ini adalah perselisihan dalam permasalahan ijtihad, wa laisa ikhtilafan fil aqidati wala fid din, dan bukan perselisihan dalam urusan akidah dan urusan pokok agama. Wa innama huwa ikhtilafun fi masailil fiqhi. Hanyalah sesungguhnya itu adalah perselisihan dalam permasalahan fikih. Wa kana an-nasu fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna wa yakhtalifu. Dan adalah orang-orang di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa mereka? Para sahabat. Ya, mereka berijtihad dan berselisih dalam permasalahan fikih. Yang biasa dicontohkan adalah apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, kama fi hadis Ibnu Umar rawahul Bukhari nomor hadis 946. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun. Jangan seorang pun mengerjakan salat asar illa fi bani Quraidah, kecuali ketika sudah sampai di bani Quraidah. Terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Sebagian mereka ketika mendapati waktu salat asar masuk di jalan, di tengah jalan, mereka salat di situ. Mereka beristihad, berpendapat ya bahwa hal itu jika masih memiliki kesempatan bisa sholat di Bani Quraidah. Tapi jika dikhawatirkan waktu sholat asar habis, maka kita sholat di jalan, tidak perlu di Bani Quraidah. Itu pendapat sebagian sahabat. Pendapat sebagian yang lain tetap berpegang dengan zahir hadis ini, mengatakan tidak, pokoknya sholat asar di Bani Quraidah. Ini kan khilaf ya dalam permasalahan di fikih, dalam permasalahan mengeluarkan hukum dari hadis Nabi ini. Nah, ketika hal itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam lam ya'lif, ya, tidak mencela salah seorang dari mereka. Jadi maksudnya, Bang, boleh. Ya, itu bentuk takrir persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam. Bolehnya terjadi perselisihan pendapat dalam permasalahan fikih karena Nabi tidak mencela salah satu dari dua kelompok dari dua pendapat. Nah, jelas ya. Jadi wa kana an-nas fi ahdin nabi, dan adalah orang-orang di zaman Nabi yaitu para sahabat, mereka berijtihad dan berselisih, yakni dalam urusan fikih, dalam permasalahan fikih. Nah, kemudian dirinci kembali oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang masalah ijtihad ini. Qala wa hadzal ijtihadu ala qismain. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ijtihad berselisih pendapat dalam permasalahan fikih, kita juga perlu mengetahui bahwa ijtihad ini ada dua macam. Yang pertama, qismun zaharat dalilu ma'a ahadit tarafain. Ya. Nah, satu macam di mana dalil nampak pada salah satu pihak, al-mukhtalifain, yang berselisih padanya. Zaharat dalil. Dalil itu nampak pada salah satu pihak yang berselisih. Fayajib akhdhu ma'alaihi dalil, maka wajib mengambil, ya, wajib berpegang dengan pihak yang dalil ada padanya bersamanya. Wa tarku ma lam yaqum alaihi dalil, dan meninggalkan pendapat yang tidak dibangun di atas dalil. Jadi antum garis bawahi zaharat dalil. Nampak dalil, artinya dalilnya apa? Sahih, sharih, jelas. Fatu'radu ara'ul fuqaha'i 'ala dalil, maka pendapat-pendapat ahli fikih dipaparkan, ya, kepada dalil. Dihadapkan kepada dalil, famadalla 'alaihi dalil, maka pendapat apa saja yang ditunjukkan oleh dalil wajibal akhdhu bih, wajib mengambilnya, wa tarku ma khalafahu, dan meninggalkan yang menyelisihinya. Ini sikap kita. Makanya kita senantiasa mengkaji dalil. Ya kan? Ketika kita membahas fikih, apa yang dikaji? Dalilnya. Dari Al-Qur'an jelas sahih. Dari hadis dicari mana hadis yang sahih. Ya. Ditentukan takhrijnya, hadis ini sahih atau tidak. Kemudian setelah itu sisi pendalilannya apakah sudah benar atau tidak. Nah, jadi dihadapkan kepada dalil. Oleh karena itu kesibukan kita adalah mempelajari dalil. Baik. Yang sesuai dengan dalil kita ambil, yang menyelisih dalil kita tinggalkan. Wa yajibu 'alal mujtahid, kemudian beliau memberikan tambih, wajib atas orang yang berijtihad, alladzi lam yuwaffaq lis-shawab, yang tidak mendapatkan taufik, ya, untuk lis-shawab, tidak mendapatkan taufik untuk mencocoki dalil, artinya pendapatnya salah mengisi dalil, wa khalafa dalil, an yaqbala al-haq, wajib baginya untuk menerima kebenaran, wa yarji'a ila shawab, dan kembali kepada pendapat yang benar. Nah, wala yajuzu lahu al-istimraru fil ijtihad al-khati', dan tidak boleh baginya terus menerus di atas ijtihad yang salah. Misalkan kita pernah membaca suatu buku, ya, biasanya otodidak kan, oh kalau sholat itu begini tata caranya, waktu duduk cara duduknya begini, ternyata pas kita ikut di kajian, ya, pendapat itu marjuh karena ada dalil yang menunjukkan pendapat yang menyelisihinya. Bagaimana sikap kita? Kita terus berada di atas amalan kita, atau kita tinggalkan amalan itu dan berpindah kepada pendapat yang lebih benar? Jawabannya yang kedua. Nah, tidak boleh terus menerus di atas ijtihad yang salah, di atas pendapat yang salah. Wala yajuz lana an nattabi'ahu al-ijtihadil khati'. Demikian pula kita, ya, tidak boleh mengikutinya di atas ijtihad yang salah itu. Jadi wajib bagi orang yang berijtihad dan wajib bagi orang yang mengikuti ijtihad itu. Nah, itu sikap yang benar dalam permasalahan ini. Wal a'immatu, dan para a'immah, imam, imam fiqih, yusuna bihadha, mereka mewasiatkan dengan ini. Mereka tidak mengajak para penuntut ilmu untuk ta'assub dengan pendapat fikih. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, iridu aqwalana 'ala al-kitab wa sunnah, hadapkanlah pendapat-pendapat kami kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dinukil di sini ucapan empat imam mazhab ini, ditandai dan diharapkan antum menghafalnya, ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yaqul idza jaa al-haditsu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'aid. Apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita junjung tinggi-tinggi. Fa idza jaa al-haditsu 'an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'aid. Demikian pula apabila datang hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita junjung tinggi-tinggi. Wa idza jaa al-haditsu 'an tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijalun. Dan apabila datang hadis dari kalangan tabi'in maka kami adalah rijal dan mereka adalah rijal. Mereka tokoh, kami juga tokoh. Karena Al-Imam Abu Hanifah dari kalangan tabi'in. Artinya ya, masing-masing kita bisa berijtihad. Kita tidak harus mengikuti pendapatnya. Karena semasa, selevel. Hadza kalam Al-Imam Abu Hanifah. Ini adalah ucapan Al-Imam Abu Hanifah. Aqdamil a'immati al-arba'ah. Nah, imam yang paling senior dari empat imam mazhab. Kemudian ucapan Al-Imam Malik rahimahullah. Yaqul beliau mengatakan kulluna raddun wa mardudun alaih. Kita semua bisa membantah dan bisa dibantah. Illa sahibah hadal qabr, kecuali penghuni kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menginginkan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu rahimahullah, ucapan beliau yang lain, hawa kullama ja'ana rajulun, apakah setiap datang kepada kita seseorang ajdalu min rajulin, lebih kuat dalam berdebat, berargumentasi daripada orang lain, tarokna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin, kemudian kita meninggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad, li jadali haula, hanya karena argumentasi orang-orang ini. Nah, jadi kita mendahulukan dalil-dalil daripada pendapat-pendapat yang ada. Ini adalah ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ucapan beliau yang lain. Jadi di sini dinukil tiga ucapan Imam Malik. Wa yaqulu rahimahullah la yuslihu akhir hadhihi al-ummah. Tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan akhir umat ini illa ma aslaha awwalaha, kecuali apa-apa yang telah memperbaiki keadaan awal umat ini. Pertanyaannya mah huwallazi aslaha awwalaha, apa yang memperbaiki keadaan umat pertama ya, yaitu para sahabat? Jawabannya al-kitab was-sunnah. Nah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadza kalamul Imam Malik rahimahullah. Ini adalah ucapan Al-Imam Malik rahimahullah. Kemudian berikutnya ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ajma'al muslimun, kaum muslimin telah sepakat, ala anna man istabanat lahu, bahwa barang siapa yang telah menjadi jelas baginya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yada'aha, tidak boleh baginya meninggalkan sunnah itu, li qawli ahadin, hanya karena ucapan seseorang. Ya, jadi semua a'immah mewasiatkan agar kembali kepada dalil, menghadapkan semua pendapat dan pandangan kepada dalil. Ucapan yang lain dari Al-Imam Syafi'i, wa yakunu rahimahullah idza khalafa qawli, apabila pendapatku menyelisihi qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, fadribu biqawli, maka lemparkanlah pendapatku urdul haid, ke arah dinding. Masyaallah. Ya. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang ditujukan kepada kita kaum muslimin secara umum dan secara khusus kepada mereka-mereka yang fanatik kepada mazhab tertentu. Ucapan a'immah ini dinukil juga oleh Al-Albani rahimahullah di muqaddimah Aslu Sifati Salatin Nabi. Nah, ya kita tidak boleh terikat dengan mazhab tertentu. Baik. Wa yaqulu rahimahullah, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila suatu hadis sahih, maka itu adalah madhhabku. Ini adalah ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian imam terakhir yang disebutkan di sini yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah yaqul ajibtu liqaumin. Insyaallah antum sudah menghafal ucapan ini ya. Ada di kitab tauhid. Kita baca dulu. Masih ingat? Ajibtu qaumin araful isnada wa sihhata. Aku heran terhadap sekelompok orang yang telah mengetahui tentang sanad dan keabsahannya. Yadhabuna ila ra'i Sufyan. Lebih memilih pendapat Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah ta'ala mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Nabi. Antusibahum fitnah. Hati-hati ditimpa fitnah atau sibahum adabun alim atau ditimpa adab yang alim, adab yang pedih. Ya, atadri mal fitnah, kata Al-Imam Ahmad tentang fitnah dalam ayat ini. Apakah engkau mengetahui apa itu fitnah? Belum menjelaskan al-fitnah itu asyirk, fitnah dalam kesyirikan. La'allahu, boleh jadi idza radda ba'du, nah, itu salah cetak ya, yang cetakan Darul Furqan, ba'dun idza radda ba'dun qawlahu, ha, idza radda ba'du qawlihi, la'allahu idza radda. Di sini ba'dun dijadikan sebagai fa'il. Nah, apabila sebagian, ya kita baca sebagaimana yang tertera di sini ya. Sebagian orang membantah ucapannya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan an yaqa'a fi qalbihi, muncul pada hatinya syai'un min az-zayyiq, sesuatu dari az-zayyiq, penyimpangan, fayahlik, sehingga dia binasa. Ada yang ingat? Ini disebutkan dalam kitab tauhid babnya apa? Yang tahu angkat tangan. Walahu ja'izah, nanti dapat hadiah. Nah, bawa dia. Tanpa melihat buku. Ayo. Angkat tangan. Kalau disebutkan hadiahnya, mungkin saya. Kita cenderung semangat kalau tahu hadiah yang istimewa, hadiah yang besar. Siapa? Nanti hadiahnya kitab yang akan dibahas. Gratis satu kitab. Ya, kitab tentang adab menuntut ilmu. Tidak boleh lihat buku. Ayo. Antum kemarin sudah disuruh menghafal kan? Masih ingat tak? Babnya apa? Babnya. Sebutkan babnya saja. Tidak ada. Tidak jadi gratis ini. Siapa yang bisa? Tanpa melihat buku ya? Ah, Salman. Fadol. Masya Allah. Allah. Apa? Bab. Tahdzir apa? Hadiahnya kitab. Kalau penuntut ilmu adanya kita, masya Allah. Ya. Siapa yang bisa? Muroja kitab Tauhid. Babu? Lima detik. Ayo, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada enggak? Babu man ato'a? Hah? Al-ulama? Wal-umara? Ditahrimi? Mahalallah. Sudah ingat? Batal hadiahnya. Baik. Idzan, jadi hadihi aqwalul a'immatil mustahidin. Inilah ucapan-ucapan para a'immah ahli ijtihad. Ijtahadu an ilmin, mereka telah berijtihad yang dibangun di atas ilmu. Wa an ahliyatin lil ijtihad, dan juga dibangun di atas keahlian. Bisa berijtihad. Lakin akan tetapi lam yadda'u li anfusihim al-ismata. Mereka tidak mengaku, ya, tidak mengakui untuk diri-diri mereka al-ismah. Al-ismah adalah terjaga dari kesalahan. Nah, mereka tidak mengakui itu. Bal awsaw, bahkan mereka telah awsaw, telah mewasiatkan an yu'khadha min aqwalihim, untuk diambil ucapan-ucapan mereka mawaqafad dalil, yang mencocoki dalil, dan meninggalkan yang tidak mencocoki dalil. Fayajibu alal hambali, maka wajib bagi seorang yang bermadhab hambali, idza ra'ad dalila ma'as syafi'i, apabila melihat dalil bersama madhab syafi'i, an ya'khudha biqawli syafi'i. Wajib baginya untuk mengambil pendapat madhab syafi'i. Wajibun ala syafi'i, demikian pula wajib atas orang yang bermadhab syafi'i, idza ra'a ad-dalila ma'al hanafi, apabila melihat dalil ada bersama madhab hanafi, wajib baginya an ya'khudha biqaulil hanafi, mengambil pendapat madhab hanafi. Wajibun ala al-maliki, dan juga wajib atas orang yang bermadhab maliki, idza ra'a ad-dalil, apabila melihat dalil ma'al hanbali bersama madhab hanbali, an ya'khudha biqaulil hanbali, agar mengambil pendapat hanbali. Li'anna al-gharada, karena yang menjadi maksud dan tujuan, huwa tiba'ud dalil, yaitu mengikuti dalil. Jadikan ini sebagai pijakan, kaidah, mengikuti dalil. Jadi dalil bersama siapa saja, ya, kita ambil pendapat itu. Laisa al-gharadu qawla fulanin wala fulan, bukan yang menjadi tujuan adalah ucapan fulan atau ucapan fulan yang lain, bukan. Fala yata'assabuna li'a'immatihim, maka mereka tidak ta'assub, fanatik terhadap para imam mereka. Wa innama yata'assabuna lid-dalili faqat, hanyalah mereka fanatik terhadap dalil saja. Nah, wahada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, setelah menyebutkan empat imam mazhab yang terkenal, yang masyhur, sekarang penyebutan tentang a'immah yang datang setelahnya dari kalangan al-muhaqqiqun, ya. Jadi apa yang akan disebutkan di sini, al-muhaqqiqun, ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu para peneliti dalam bidang ilmu, meneliti mana pendapat yang lebih mencocoki dalil, itu yang diambil. Wa hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pertama. Wal Imam Ibnu Qayyim, kemudian muridnya Ibnu Qayyim. Wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis rahimahullah. Kulluhum, semuanya, ya'muruna bihadza, memerintahkan akan hal ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, unzuru fi aqwalil ulama, ya, perhatikanlah ucapan-ucapan para ulama. Fakhudhu ma qama alaihi dalil, ambillah pendapat yang sejalan dengan dalil. Wa kalamuhum fi hadza ma'lumun fi kutubihim, dan ucapan mereka pada permasalahan ini maklum, ya, diketahui di dalam kitab-kitab mereka. Nah, hadza huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah la ta'assuba. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah, tidak ada sikap fanatik. Lakin laisa ma'na hadza an turfada al-madahiba wanatrukaha. Akan tetapi bukan maknanya kita meninggalkan ya mazhab-mazhab yang ada, tidak mempelajarinya. Bukan. Ya, kita tetap belajar kitab-kitab mazhab. Bal nastafida minal madahib. Bahkan kita bisa mengambil faedah dari mazhab-mazhab yang ada, wa min fiqhil a'immah, dan fiqih para imam-imam mazhab. Mengapa? Li'annahu sarwatun azimah. Karena itu adalah sarwah. Ya. Naam, itu adalah kekayaan. Ya, yang besar. Naam. Lakin tabi'u ad-dalil, akan tetapi kita mengikuti dalil, berusaha mengikuti dalil. Maka nama'ahu dalilun akhadna biqawli, barang siapa yang bersama dalil, maka kita mengambil pendapatnya. Hadza huwa wajib, inilah yang wajib. Ini bagi para thullabul ilmi yang mengetahui dalil, hafal Al-Quran, ya, belajar hadis ini dan itu, belajar kitab-kitab hadis. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu dalil? Di sini disebutkan pada paragraf ini terakhir ya sebelum kita bubab. Wa man la ya'rifu ad-dalil, dan barang siapa yang tidak tahu dalil, yas'alu aw yas'al ahlal ilm, maka dia bertanya kepada para ulama. Qala ta'ala fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi para ulama itu dimutlakkan ya dengan ahlu adzikri, karena mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaji ilmu. Iya, kita sekarang mengkaji ilmu berzikir, Pak. Berzikir. Berzikir. Ya, semua kegiatan kita adalah zikrun. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka turidu bara'atadz dzimmah. Karena engkau ingin ya bara'atadz dzimmah, ya, berlepas dari kewajiban tanggung jawab. Nah, jadi wajib bertanya bagi orang yang tidak tahu dalil. Fa idza kunta ta'rif, apabila engkau mengetahui dalil, falhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah. Khudh bid-dalil. Ya, ambil yang sejalan dengan dalil. Baiklah, kunta la ta'rif, dan apabila engkau tidak mengerti dalil, tidak hafal Quran, tidak tahu hadis ini atau hadis itu, fa'innaka tas'alu ahlal ilm, maka engkau bertanya kepada orang yang berilmu. Hadza huwal wajib, inilah yang wajib. Nah, ini jenis ijtihad yang pertama, ya. Baik. Yaitu apa? Tadi yang digaris bawahi, ijtihad ya zahara ma'ahu dalil, ijtihad yang dalil nampak jelas bersamanya. Bagaimana sikap kita? Kita harus meninggalkan semua pendapat yang menyelisihinya. Ya, kita harus meninggalkan pendapat-pendapat yang menyelisih dalil. Jika dalilnya ya dalil yang sahih, kemudian sharih, tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lain. Dipahami? Nah, adapun jenis yang kedua, yang tidak nampak dalil pada salah satu pendapat yang ada, maka kita di sini berlapang dada. Ya, bertoleransi. Jika dalilnya memiliki kemungkinan-kemungkinan. Nah, dipahami? Jadi itu sikap kita dalam menghadapi khilaf dan perselisihan dalam permasalahan fikih, ya, ada dua. Nah, yang pertama kita sudah ketahui, ada pun jenis yang kedua pada pertemuan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.